tubuhku. Banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu